Di waktu kita akan bacakan beberapa fatwa para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Tidak hentinya dan tidak bosannya kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, terutama nikmat Islam dan iman serta nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, maka adalah tugas kita untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian para hamba Allah sekalian, di antara nikmat Allah yang besar kepada kita adalah Allah berikan kepada kita ilmu agama, yang dengannya kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita dari sekian banyak hambanya orang-orang yang bisa mengetahui begitu banyak kebaikan dan diberikan oleh Allah kepada kita rezeki untuk bisa mengamalkan ilmu yang Allah berikan. Maka ini tidak lain adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kita bisa belajar kepada para ulama. Karena di antara ada penuntut ilmu itu adalah dia duduk di depan para ulama belajar dari ulama-ulama ahlus sunnah, bukan dari ulama ahlul bid'ah. Maka bisa kita duduk belajar kepada para ulama, itu nikmat yang besar. Ikhwan-ikhwan yang di luar disuruh masuk, ya. Suruh masuk. Maka ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita belajar kepada para ulama, yang banyak orang tidak mendapatkan nikmat ini. Dan nikmat kita bisa memiliki saham dalam acara-acara kebaikan, itu nikmat. Kalau orang jahil, dia merasa nikmat itu adalah dia tidak ikut bekerja. Dia merasa yang kerja itu orang-orang bodoh, yang mau jadi panitia, yang mau capek-capek, itu orang bodoh menurut dia, padahal dia yang bodoh. Ada kesempatan berbuat baik, dia tidak mau menggunakannya. Ada ulama datang, dia tidak mau turun tangan. hanya melihat saudaranya mandi keringat sambil duduk tertawa-tawa, menganggap diri orang lain bodoh padahal dirinya yang bodoh, waliyadzu billah. Itu yang perlu kita sadari. Ketika dia mengeluarkan rupiahnya untuk kelancaran acara, dia menganggap itu adalah rugi. Dia lupa bahwasanya apa yang dia nafkahkan akan diganti oleh Allah. Ya bani Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kamu. Aku nanti yang akan berinfak sama kamu. Wah, Allah yang ngasih kita infak nafkah. Apa Allah ngasih sedikit? Banyak yang Allah kasih. Berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Itu nanti akan diganti oleh Allah. Kalau Allah mengganti, wah mana ada sedikit. Allah akan lipat gandakan. Maka kita harus menyadari bahwasannya kalau kita ikut serta dalam upaya kebaikan, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Apalagi datangnya acaranya di tempat kita. Wah, itu adalah nikmat. Coba tanya sama tempat lain, pengin enggak orang itu? Pengin. Tapi bisa? Ya belum bisa. Lah kita katakan enggak bisa, belum bisa. Seperti yang kita katakan tadi malam. Kita tidak tahu untuk beberapa waktu ke depan mungkin nanti ada sarana transportasi yang lebih cepat. Bisa ulama itu datang ke berbagai daerah. Mungkin sementara ini masih Medan sekitarnya, nanti bisa ujung-ujung sana. Mana tahu kita. Sekitar 10 tahun lalu yang namanya naik pesawat itu, wah, suatu yang menghebohkan. Naik pesawat, ya, wah, paten kali ya. Sekarang apa naik pesawat? Biasa aja. Seperti itu. Dulu rumah punya telepon, wah, biasa. Luar biasa. Rumah ada telepon, ya? Iya, wah. Satu kampung nitip sama pemilik. Nanti kalau ada apa-apa, telepon ke rumah dia, ya. Seperti itu. Satu kampung pun berbuat baik sama awak karena rumah awak ada teleponnya. Awas kalau nanti awak enggak buat baik sama dia, nanti ada berita-berita enggak sampai nanti. Tapi sekarang tiap orang bisa cakap. Sambil terlentang terungkup bisa cakap dia. Seperti itu. Dulu berbicara dengan para ulama lewat telepon suatu yang sangat membanggakan. Dalam artian karena jarangnya orang bisa. Tapi sekarang hampir semua orang bisa nelfon para ulama. Demikian. Maka di saat kita ada kesempatan, Allah berikan kelebihan kepada kita, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini yang perlu kita sadari. Kita ikhlaskan amal kita untuk Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi malam, kita ambil contoh kayak daurah-daurah yang dibuat oleh ikhwan-ikhwan di Pulau Jawa, misalnya daurah nasional, berhasil, berjalan dengan baik, aman. Itu semuanya banyak yang ikut tangan di situ. Yang tukang kutip sampahnya, yang tukang gali paretnya, yang buat WC-nya, yang tukang masaknya, tukang kutip sampah, tukang sapunya, tukang keamanannya, tukang parkirnya. Tapi mereka semuanya mana tahu awak namanya. Tahu awak yang buat WC, awak datang sana daerah nasional sak berak buang. Tahu awak yang buat di situ. Coba panitia yang enggak buatkan WC. Di mana mau dibuang? Mau buang air kecil? Kalau enggak dibuatkan, di mana mau buat? Tapi Allah tahu siapa yang buat itu. Mana tahu. Kadang-kadang pun kalau airnya macet, airnya kecil, merepet awak. Mana lain panitia nih? Enggak profesional ini. Air kecil kayak gini. Wah. Padahal awak kok disuruh kerja? Entah nomor berapa awak paling belakang. Tapi berjalan acara itu. Ini jenisnya enggak. Acara kita, kita ikhlaskan. Enggak perlu nama kita tercatat. Enggak perlu awak diangkat dulu baru kerja. Ikhlas, apa yang bisa kerja? Oh, awak bisa bagian kebersihan, bersihkan. Awak bisa bagian nyuruh anak-anak, jangan ribut. Itulah, jangan ribut anak-anak. Minimal awak mendiamkan anak awak, ya kan? Karena nanti pas pula syekhnya ceramah, tahu-tahu suara anak awak yang terekam. Wah, karena suara anak-anak dia melengking, masuk dia. Seperti itu yang perlu kita perhatikan, keikhlasan kita dalam beramal. Kita manfaatkan semua yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita diberikan banyak kelapangan dari berbagai arah yang tidak terkira. Kemudahan-kemudahan itu datang. Allah beri rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Sudah berapa kali kita daurah. Dulu kita pikir sulit. Ya sudahlah, bismillah. Berhasil. Berjalan. Kemarin satu, sekarang dua. Nanti mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Ada yang merengut dia, merajuk dia, aku gak mau bantu lagi. Rupanya dia pikir dia tak mau bantu, acara bisa berhenti. Rupanya acaranya lebih lancar. Kutahan dana aku biar tahu kalian. Rupanya ditahannya dana dia, dana dari tempat lain masuk lebih banyak. Wah, makin meradang dia. Jangan seperti itu. Kalau kita gak mau menolong agama Allah ini, nanti ada orang yang dibentuk oleh Allah, diadakan oleh Allah untuk menolong agama ini. Kalau gak mau infak kita, wah nanti ada orang yang mau infak. Gak mau bantu kita, ada orang yang mau bantu. Akhirnya kita di mana? Ya kita tersingkirlah dari kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang perlu kita sadari. Bahwasanya untuk menjalankan sejarah dakwah, kita sedang membuat sejarah dakwah. Di dalam diri kita, di dalam sejarah dakwah, agar dakwah ini bisa berjalan dengan baik. Kita adalah salah satu mata rantai dari sejarah perjalanan itu. Maka kita harus menjadi mata rantai yang bagus, yang kuat, hingga bisa berkelanjutan dakwah ini. Anak-anak kita terbiasa dengan sunnah, terbiasa mereka dengan para ulama. Coba kita pergi ke daurah nasional, begitu banyak orang. Mana sempat awak salaman sama Syekh? Awak pun ustaz pentaya salaman sama dia. Apalagi ikhwan biasa. Nengok Syekhnya pun dari jarak jauh. Oh itu ya. Oh itu Syekh Ubek dia. Oh itu Syekhnya ya. Paling-paling itulah. Seperti itu. Kalau mau salaman berjuanglah. Melewati beberapa lapis ring-ring pengaman. Tahu-tahu sama pasukan keamanan dicurigai pula awak, ditolak awak. Apa nyantum? Siapa antum? Dari mana antum? Mau ngapain antum? Wah. Apa namanya? Wah. Sana dulu, periksa dulu. Nah, antum mencurigakan. Walah, tak salah pula dia, dia tak kenal sama awak. Iya kan? Begitu berat. Nah, ini sekarang awak bisa menghadirkan para ulama, duduk dekat para ulama, bertanya kepada para ulama, masya Allah, itu nikmat yang besar. Seperti itu. Jangan kanan tumpah asatid aja, doro asatid itu kalau sudah masuk, berepot awak menghadapinya. Mau jumpa saya pun payah. Seperti itu. Karena banyak para ustaz yang antri, sudah duluan ngambil nomor untuk menghadap saya. Awak terlambat. Ya sudah. Seperti itu. Itu dikarenakan para asatid mau jumpa pun harus melewati tahapan-tahapan. Nanti syekhnya sedang capek, syekhnya mau istirahat. Ya awak malah lah, gak bisa awak egois melayani kita, pertanyaan-pertanyaan kita capek pula syekh, akhirnya gak jadi dia ngajar. Banyak orang gak dapat manfaat gara-gara awak. Iya kan? Alhamdulillah itu. Maka ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita bersyukur, Allah akan tambah. Ya, insyaallah kita berusaha agar ada bisa berkelanjutan bertambah, hingga dengan ini bisa kita mengundang para ulama berikutnya berjalan dengan baik. Rupiah demi rupiah yang kita infakkan, Allah akan menggantinya. Dan Allah akan berikan barokah kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Di sini ada beberapa fatwa dari hasil tanya jawab dengan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Kita ambil fatwa pertama. Fatwa-fatwa yang khusus berkaitan dengan para wanita muslimah. Pertama, apakah Anda punya kalimat yang ringkas untuk Anda berikan kepada wanita yang muslimah, yang mana kesibukan wanita sekarang sudah sibuk belanja-belanja di pasar-pasar. Kalau sekarang ya ke mal-mal seperti itu. Memang di mal itu sepertinya sengaja enggak dibuat jam ya. Tahu-tahu udah 3 jam. Wah, udah 4 jam. Udah lewat maghrib. Enggak tahu. Memang dibuat seperti itu kayaknya. Allahu a'lam bissawab. Juga kebanyakan wanita kurang dalam melaksanakan banyak hak-hak. Bagaimana arahan Anda? Jawaban beliau, kalimat yang saya berikan kepada para wanita muslimah adalah hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada dirinya. Dia jadikan dirinya takwa kepada Allah. Tapi zaujiha, bertakwa kepada Allah dalam menyikapi suaminya. Menyikapi suaminya. Seperti itu. Dia harus takwa kepada Allah. Taat kepada suaminya. Selama suaminya tidak menyuruh kepada maksiat, dia taat. Dalam perkara mubah, dia taat. Itu yang banyak dilupakan oleh para wanita. Sibuk dia, kadang-kadang si wanita itu bekerja di luar rumah, akhirnya hak-hak suaminya tersia-sia. Itu dia harus sadari. Para wanita muslimah, mereka harus sadar bahwasannya mereka bukanlah wanita kebanyakan. Wanita salafiyah secara khususnya harus menyadari dia bukan wanita umum. Dia jangan menyamakan dan meniru akhlak wanita awam. Dia adalah wanita yang diberikan kelebihan oleh Allah. Dia tidak bisa bersikap seperti kebanyakan orang awam, ketawa, wah, sampai berapa rumah lewat kedengaran suara ketawanya. Jangan. Menutup auratnya enggak beres. Jangan seperti itu. Jadi adalah wanita salafiyah, wanita ahlus sunnah. Sebagaimana ahlus sunnah dia adalah orang-orang khusus dari kalangan kaum muslimin, begitu juga dia wanita yang tidak sama dengan kebanyakan para wanita. Dia harus menjaga dirinya, bertakwa kepada Allah pada dirinya, bertakwa kepada Allah pada suaminya. Seperti itu. Dia harus sadari. Dipanggil dia oleh suaminya, dia patuh. Jangan dia melawan. Wanita mana saja yang dipanggil oleh suaminya ke tempat tidurnya, kemudian dia enggan, marah suaminya, maka dia dikutuk oleh para malaikat sampai subuh. Wah, rupanya para ahli meneliti. Rupanya kalau wanita itu tidak mau, maka akan memberikan efek buruk pada si suaminya yang marah suaminya. Akan memberikan dampak psikologi yang tidak baik. Maka layaklah dia mendapatkan kutukan dari para malaikat. Seperti itu. Akhirnya dia berdosa. Waliyadzubillah. Itu yang harus dia sadari. Banyak perkara-perkara yang nampaknya sepele ternyata membuat dirinya jatuh ke dalam dosa. Menjaga dirinya, menjaga suaminya, dan juga menjaga anak-anaknya. Bertakwa kepada Allah pada anak-anaknya. Ini yang perlu kita pahami, mendidik anak dengan baik. Kalau bisa setiap orang itu mendidik anaknya, gak perlu kita buat sekolah. Iya kan? Tapi kenyataannya tidak bisa orang itu semuanya masing-masing itu mendidik. Akhirnya perlulah dibuat tempat pendidikan yang di situ diajarkan sunnah. Agar anak itu mendapatkan ilmu sunnah. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua enggak ditanya tentang ijazah anaknya nanti di akhirat, enggak. Yang akan ditanya dia nanti tentang bagaimana dia mengajarkan anaknya, apa yang diajarkan sama anaknya. Seperti itu. Apa yang diajarkan, apakah yang bid'ah yang diajarkan. Kita sebagai ahlu sunnah membasmi kebid'ahan. Tahu-tahu taruh anak awak di pendidikan yang diajar kebid'ahan. Berbusa-busa, guru awak memperingatkan bahaya penyimpangan dalam asma wa sifat. Tahu-tahu taruh di sekolah anak awak diajari sifat 20. Bapaknya salafi, mamaknya salafi, bercadar, bapaknya begamis. Kalau cerita sifat 20 dibantai habis, sampai akar-akar tercabut sama bapaknya kalau menjelaskan. Wah, tahu-tahu ditaruhnya anaknya di sekolah yang ngajarkan sifat 20. Tahu tapi tutup mata, karena apa? Mengharapkan selembar pengakuan itu dari sekolah. Ya apa? Coba cek sekolah-sekolah yang ada itu. Pas pelajaran agamanya, pelajaran apa yang dikasihnya? Dan sebagainya. Sunnah rupanya yang diajarkannya. Seperti itu. Terus dibawalah fatwa Syaubet untuk jadi alasan. padahal dia bisa selamat daripada itu. Alhamdulillah. Ini yang perlu kita sadari. Awak ngajarkan siap baca Quran enggak pakai sedekah Allah ya. Tapi di sekolah harus pakai sedekah Allah. Awak bilang bid'ah. Sama anak orang lain bid'ah itu, pakai itu. Jangan kau gitu ya. Tapi sama anak orang ngajarkan itu diamlah. Di sekolah diajarkan rumah awak kikis, di sekolah diajarkan kikis, di sekolah kikis itu kerjaan awak. Wallahu a'lam bishawab. Awak ajarkan kaifiat sholat yang sunnah di sana enggak? Pakai nawa itu ya. Nawa itu an usolli adh-dhuhra arba'a raka'atin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Dah. Dia hafal sama nawa. Iya. Berarti ini yang perlu kita sadari. Wallahu a'lam bishawab. Itu diantara tugas si ibu. Memang berat tugas ibu itu. Makanya dia ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang saya berbakti kepadanya? Ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Barulah bapak dapat satu bagian. Ya. Karena memang berat. Maka tugas ibu itu mengajari anaknya, kalau dia enggak punya ilmu, apa pula yang mau diajarkannya? Maka dia belajar dulu. Kita sebagai orang tua, anak kita yang perempuan, ya kita ajari dia dengan baik, atau kita taruh di sekolah dia yang bagus, hingga dia punya ilmu sunnah, bisa nanti dia kalau jadi ibu, ngajarin cucu awak yang sunnah. Ngajari cucunya yang benar. Tapi kalau si anak tidak ditaruh di tempat yang belajar sunnah, ya akhirnya dia nanti akan mengajari sesuatu yang salah. Alah, enggak usah lah anak itu belajar mondok-mondok, nanti kawin, paling-paling kalau kawin ujungnya ya urusan dapur, urusan kasur, urusannya kesisi itu aja. Itunya paling-paling. Allah bismillah. Itu yang perlu difahami, yang perlu dimengerti. Allah bismillah. Seorang wanita menjaga dirinya, bertakwa kepada Allah pada dirinya, pada suaminya, pada anak-anaknya. Kalau si wanita itu melaksanakan tugas-tugas rumahnya, mendidik anak-anaknya dan menunaikan hak-hak suaminya, dan juga adalah wanita itu mempelajari urusan-urusan agamanya, makanya ya wanita, ibu-ibu, ummahat, akhwat, datang ke pengajian ya belajar. Mau cerita ya nanti, sebelum taklim cerita, setelah taklim boleh cerita. Kalau pas taklim jangan cerita. Mau urusan lobby-lobby bisnis tuh nanti. Mau jualan pakaian, mau jualan apa itu nanti, siap taklim. Baru lobby-lobby, jualan ini jualan itu fadol. Tapi kalau pas taklim ya diam, belajar, perhatikan, demikian. Mempelajari urusan-urusan agamanya ini penting bagi para wanita. Dan juga untuk menjaga, hendaklah dia menjaga perkara-perkara fardu, kewajiban-kewajiban Allah, dari Allah yang harus dia jaga. Dia jaga sholatnya, Watukfiru minan nawafil, banyak-banyak beramal sunat, bersedekah dengan apa yang dia mampu sedekah. Bersedekahlah dia seperti itu. Sebagaimana Aisyah menceritakan kepada Rasulullah, ada seorang ibu dengan dua anaknya datang kepada Aisyah minta sesuatu, dikasihlah oleh Aisyah 3 buah kurma, kemudian dibaginya satu sama anaknya, satu sama anaknya. Setelah itu habis dimakan oleh anaknya, ketika jatah ibunya mau dimakan, anaknya minta dibelah lagi oleh ibunya, kasih sama anaknya, kasihnya lagi sama anaknya. Begitu seorang ibu. Nabi katakan, wanita siapa saja yang diberi rezeki oleh Allah, atau dalam riwayat itu ibtalahu, diuji oleh Allah dengan dua anak perempuan, kemudian dia mengurusnya dengan baik, maka itu akan menjadi pelindung dia dari neraka. Kenapa ujian? Ya, karena memang anak wanita ini dari sisi keperluan lebih besar pada laki-laki. Kalau untuk belikan baju perempuan ini zaman sekarang ya lebih mahal daripada anak laki-laki. Punya anak laki-laki, belikan celana, udah telanjang badan, lari-lari, selesai. Tapi kalau perempuan ya gak bisa, dia perlu juga pakai baju. Seperti itu. Belum lagi nanti udah diurus, lama-lama diurus, terus menikah, dibawa sama suaminya. Iya. Seperti itu. Maka dia sabar, dia urus dengan baik, akan dijadikan lo sebagai pelindung dari neraka. Si ibu bersedekah, kasihnya sama anaknya. Dan jangan dia mengeluarkan dari rumahnya kecuali karena keperluan. Jangan dia keluar dari rumahnya kecuali dengan ada hajat keperluan. Seperti itu. Lihat wanita yang masih keluar, ya kurang kehormatannya. Seperti itu. Dia di rumahnya itu lebih terjaga bagi dia. Kalaupun dia keluar, sambil menutup auratnya dengan sempurna. Juga tidak memakai parfum dan perhiasan ketika keluar. Jangan dia mengendarai sendiri kendaraannya tanpa mahram. Nyupir tanpa mahram ya gak boleh. Seperti itu. Juga dia jangan berdesak-desakan dengan laki-laki serta ikhtilat. Jangan. Dan juga jangan masuk menemui dokter sendirian tanpa ada mahram. Dokter laki-laki ditemuinya, jangan. Pakai mahram ditemani. Dan jangan dia safar tanpa mahram. Dan dalam dia berobat kepada dokter yang wanita. Jangan dia berobat kepada dokter laki-laki kecuali dengan dua syarat. Syarat pertama, tidak ada dokter perempuan. Syarat kedua, terpaksa dia untuk berobat kepada dokter itu. Juga hendaklah dia jangan tasyabuh meniru laki-laki. Tomboy dia, itu diatur cepat. Dibuat dia jadi wanita. Dia repot dia kalau udah besar. Payah nanti, payah mengatur tabiatnya. Maka dari kecil juga dia dikasih pakaian wanita, ya pakaian wanita, laki-laki pakaian laki-laki. Dan juga jangan dia meniru-niru wanita kafir pada bentuk rambutnya, pada pakaiannya, dan atribut-atributnya. Jangan. Pangkasnya jangan meniru wanita-wanita yang enggak beres. Dan hendaklah dia segera menikah kalau dia belum menikah. Jangan dia hidup tanpa suami. Dan hendaklah dia tanazul, mengalah dari banyak keinginannya kalau dia telah mendapatkan suami yang soleh. Jangan banyak tuntutan ini, tuntutan itu. Dia harus banyak mengalah, kata beliau. Banyak dia mengalah. Seperti itu. Kalau dia sudah dapatkan suami yang baik, sudah, dia enggak usah banyak tuntutan. Seperti itu. Misalnya kalau dia janda, diambil oleh laki-laki jadi istri. Atau dia pun enggak janda, kalau dia perawan, dinikahi oleh laki-laki yang baik. Apakah jadi istri satu, kedua, ketiga, keempat. Dia enggak usah banyak kali tuntutan. Dia sudah dapatkan suami yang baik, itu sudah nikmat. Itu sudah bagus. Itu kata beliau. Tanazul dia, mengalah. Seperti Umar bin Khattab nasihatkan anak perempuannya, Hafsah, kamu kalau ada perlu, kamu gak usah cemburu sama Aisyah. Kamu kalau ada perlu, minta sama saya. Umar bin Khattab bilang gitu sama anaknya. Karena beliau tahu nanti tuntut-tuntutnya suaminya marah, suaminya jatuh pula. Lepas. Kan repot. Maka diingatkan oleh beliau. Allahu a'lam bishawab. Banyak dia mengalah. Karena mengalah bukan kalah, kata orang tua. Allahu a'lam bishawab. Ini yang perlu difahami. Dan oleh karena itu wajib bagi para wanita muslimah untuk tidak melihat, menoleh kepada seruan-seruan yang menipu, yang ingin mencabut wanita itu dari kemuliaannya dan kehormatannya. Jangan dia mau tertipu. Dengan diajak dia keluar dari adab-adab syariat. Dan juga dia menentang wali urusannya yang lebih ngerti tentang maslahat dia. Lebih ngerti tentang maslahatnya. Karena wanita ini hatinya rapuh, gampang dirayu. Sedangkan orang tuanya lebih tahu, oh ini serigala ini. Yang mendekati anakku nih, tahu orang tuanya, tapi si anak enggak. Kena air mata serigala dia, layu dia. Tergoda dia. Melawan dia sama orang tuanya. Melawan dia sama walinya. Akhirnya rusak dia. Datang sama dia, laki-laki pandai merayu. Tapi nanti kalau kita udah nikah, abang akan berhenti mabuk, dek. Nanti kalau udah nikah, abang baru akan sholat. Seperti itu. Tunggu nikah dulu. Ya, abang. Akhirnya rusak. Gak berubah-berubah juga. Itu kejadian. Ini harus dipahami oleh para wanita. Makanya wanita itu dinikahkan oleh walinya. Sebab walinya itu laki-laki bisa melihat. Pandangannya lebih jauh daripada si wanita. Wallahu a'lam bishawab. Dan wajib bagi si wanita itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau udah meninggal orang tuanya, ya kepada orang yang disayangi oleh orang tuanya. Seperti yang sudah kita pelajari pada kisah Abdullah bin Umar. Naik dia sama budaknya, jumpa sama orang badu, kawan Umar bin Khattab, kasihnya keledainya, kasihnya sorbannya, terus pergi. Kata muridnya, wah, itu orang baduinya, rodu bil yasir, kasih sedikit aja udah puas, ini sampai kasih keledai. Keledai itu kalau sekarang apa? Kereta apa itu? Keledai. Kereta apa kalau kita sekarang? Ada Honda Astrea. Atau Supra lah ya. Helmnya? Helm apa itu? Kasih sama Ibnu Umar. Orang peduli, rondo biliasir, kasih sikit aja puas. Kata Ibnu Umar, ini orang kawan akrab ayahku. Umar. Dan dia menyatakan siapa ingin melanjutkan baktinya kepada orang tuanya, adalah dia menyambung hubungan dengan ahli wuddi abi. Orang yang disayangi oleh bapaknya. Seperti itu. Mana sanggup awak ngikutin salah kayak gitu kan? Kawan bapak awak banyak pula. Tiap baru awak punya kereta, awak kasih pula. Woi, amat. Kasih. Sanggup? Mana sanggup? Ya kan? Seperti itu. Kalau iya ibunya, ya kawan akrab ibunya. Dia lanjutkan kebaikan. Kadang-kadang begitu juga kepada para wanita, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, didoakan, berinfak awal atas nama orang tua. Itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang bolehnya berinfak atas nama atau bersedekah atas nama orang tua bila dilakukan oleh anaknya. Seperti itu. Wasilati arhamiha, menyambung hubungan rahim dengan yang ada hubungan rahim dengan kedua orang tua kita, dijaga. Wa ikrami jiraniha, dalam dia juga memuliakan jiran-jirannya, dia perhatikan. Juga tidak mengganggu mereka. Wallahu muwaffiq, Allah lah yang memberi taufik. Itu kata beliau kepada arahan beliau yang ringkas kepada para wanita. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apakah khitan wanita itu perkara yang dianjurkan atau perkara mubah? Jawaban beliau, khitan anak perempuan itu mustahab kalau dia dalam bentuk sifat yang disyariatkan, disebut istilahnya dengan khifat. Kalau laki-laki khitan, perempuan khifat. Faedahnya adalah mengurangi syahwat si wanita. Nah, dikatakan asyimmi wala tanhaki fa innahu andaru lil wajhi wa ahdha inda zawj. Potonglah tapi jangan sampai habis, karena itu akan membuat wajahnya lebih bagus dan membuat suaminya lebih sayang. Itu kata Nabi. Dan khitan wanita dilakukan di saat kecil, dan yang melakukannya adalah yang ngerti hukum syar'i dan memang sudah ahli khitan anak wanita. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, khitan anak wanita disembunyikan, khitan anak pria boleh dimasyhurkan. Itu dia yang perlu diperhatikan. Al-Imam Al-Qayyim lebih cenderung kepada pendapat wajibnya khitan karena hadisnya banyak. Di antaranya hadis izalta kal khitanani waqad faqad wajabal ghuslu. Bila bertemu dua khitan, wajiblah mandi. Itu diantara kata beliau dalil yang menunjukkan kewajibannya. Para ulama membahas bahwasanya jika wanita itu tidak dikhitan, maka dia akan punya syahwat yang besar. Kalau dia tidak puas dengan suaminya, dia akan cari dari laki-laki lain. Akhirnya jatuhlah dia kepada dosa. Sebagaimana itu banyak terjadi, kata para ulama dulu, pada wanita-wanita yang ada dari bangsa Mongol. Karena banyak waktu itu mereka seperti itu sifat wanitanya, mengerikan. Ketiga, apakah boleh wanita itu membaca Al-Quran ketika haid? Dan kalau itu tidak boleh, apakah dia berdosa kalau mengajarkan anak-anaknya Al-Quran, khususnya kalau mereka berada di sekolah-sekolah di saat si wanita haid? Mengajarkan anak-anak Al-Quran saat dia haid. Jawaban beliau, tidak boleh wanita haid membaca Al-Quran. Apakah dari mushaf atau dari hafalan? Karena dia mengalami hadas yang besar. Yang sangat besar. Dan siapa yang mengalami hadas yang sangat besar seperti haid dan junub, tidak boleh baginya membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW melarang membaca Al-Quran kalau sedang junub. Dan haid juga hadas yang lebih besar seperti junub. Dan itu juga menghalangi orang membaca Al-Quran. Tapi kalau di saat dia khawatir lupa, kalau si wanita haid itu kemudian menghafal beberapa surat dari Al-Quran atau menghafal Quran, dia khawatir kalau dia tidak membacanya lagi dia akan lupa karena masa haidnya lama, maka tidak mengapa dia membaca di saat itu. Karena ini tergolong waktu atau keadaan darurat. Karena kalau dia tidak membacanya, dia akan lupa. Begitu juga anak murid perempuan. Kalau dia sedang ada ujian pada pelajaran Al-Quran, di saat dia haid, dan haidnya lama, dan tidak mungkin dia melaksanakan ujian setelah selesai haid, tunggu dia haid dulu baru ujian, selesai haid baru ujian, maka tidak mengapa dia membacanya untuk ujian. Karena kalau dia meninggalkannya akan luput ujian daripada dia. Dan dia akan berkuranglah nilainya pada pelajaran Al-Quran. Ini akan mengganggu dia. Maka di saat itu boleh bagi si anak perempuan tadi atau murid perempuan tadi membaca Al-Quran untuk ujian melalui hafalannya dan dari mushaf. Boleh juga dari mushaf. Tapi dengan syarat dia tidak menyentuhnya. Kalau dia menyentuhnya pakai hail, alas. Adapun wanita haid membaca Al-Quran untuk mengajarkan, itu tidak boleh. Karena ini bukan darurat. Wallah alam bisawab. Beliau, hafizahullah, lebih cenderung pada pendapat seperti ini. Tidak bolehnya. Memang khilaf pada masalah ini tentang hukum wanita haid membaca Al-Quran. Sebagian yang kita tahu pendapat yang kuat juga dalam masalah ini adalah kalau dia membaca tidak mengapa, masalah menyentuhnya yang jadi khilaf. Tapi beliau lebih memilih pendapat membaca pun jangan, menyentuh pun jangan. Ini sudah sering kita bahas, tapi kita perlu tahu pendapat para ulama kita. Dari mazhab yang 4 yang anda tahu, memang mayoritas beranggapan, berpendapat tidak boleh orang haid itu, wanita haid itu membaca Al-Quran, menyentuhnya, dan juga dari hafalannya terjadi khilaf. Kalau menyentuhnya sepakat. Allah alam yusawa. Pertanyaan berikutnya, kapan dibolehkan berbuka di bulan Ramadan bagi wanita hamil dan menyusui? Dan apa saja yang bisa merusak puasa secara umum? Apakah boleh wanita itu memakan obat-obatan untuk menunda adat bulanannya, yaitu haidnya, hingga bisa dia sempurna puasa di Ramadan tanpa ada terhenti. Jawaban beliau, boleh berbuka bagi wanita hamil dan menyusui bila keduanya mengkhawatirkan anak mereka akan mendapatkan bahaya dengan puasa. Ya, ada tipe wanita yang dia kalau perutnya kosong masuk angin, kemudian mempengaruhi air susunya. Istilah orang tua, air susunya masuk angin, kemudian disusukan, diminum sama anak, anaknya pun jadi sakit. Kalau dia tipe perempuan seperti itu, ya dia berbuka. Kalau dia kuat, ya enggak masalah, dia lanjut berpuasa. Karena puasa itu kadang-kadang memperlemah makanan yang atau membahayakan makanan yang dimakan oleh si anak dari perut ibunya. Itu kalau yang sudah menyusui. Kalau yang dalam perut juga dengan puasa ibunya mengganggu si anaknya. Kalau perkaranya seperti itu, silakan si wanita berbuka dan mengkodohnya di hari yang lain, sambil juga memberi makan orang miskin. Jadi sambil mengganti puasa, sambil ngasih makan. Ini pendapat yang beliau pilih. Yang sering kita pelajari adalah ucapan Ibnu Umar dan ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada budaknya yang hamil, berbukalah kamu dan berilah makan satu orang miskin satu harinya, wala tukdi, dan enggak usah kamu qadha puasa kamu. Wallahu a'lam bissawab. Beliau milih qadha dan memberi makan. Dari sini juga kita perlu tahu bahwasanya ada dari ulama kita yang berpendapat seperti itu. Jadi dalam masalah fikih ini enggak perlu awak sampai ngotot-ngotot ya. Awak bantai satu pendapat, tahu-tahu ulama besar juga pendapatnya pilih itu. Itu harus difahami. Maka yang perlu adalah di sini urusan hujahnya yang diperhatikan. Dan jika dia takut terhadap dirinya kalau dia berpuasa, yaitu dengan dia tidak mampu berpuasa di saat dia hamil atau tidak mampu berpuasa di saat menyusui, maka dia berbuka mengganti di hari yang lain, dan walaisa alaiha it'am, dia buka saja mengganti di hari yang lain seperti itu. Dan boleh bagi si wanita untuk memakan obat-obatan yang menunda haidnya. Agar dia bisa berpuasa dengan penuh. Asal obat-obatan itu tidak mengganggu kesehatannya. Ibnu Taimin rahimahullah sangat mewanti-wanti memang masalah obat-obatan ini. Gara-gara obat-obatan ini mengacaukan siklus haid si wanita. Jadi kacau dia ukurannya. Maka diperbolehkan oleh sebagian para ulama untuk urusan-urusan yang jarang seperti haji. Itu dibolehkan. Karena haji enggak tiap tahun kewajibannya. Tapi kalau dia urusannya puasa, itu bakal tiap tahun. Nanti akan mengacaukan, apalagi kalau dia si wanita yang punya adat, punya kebiasaan. Biasanya tiap bulan itu dia haid 5 hari. 5 hari, 5 hari terus dia berhenti. Hukumnya apa? Kebanyakan para ulama menyatakan kalau memang dia wanita sudah punya kebiasaan, maka kalau haidnya tidak datang di hari biasanya itu, dia harus berpuasa juga, dia harus berbuka. Jadi khilaf para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian membolehkan dalam masalah yang jarang seperti haji tadi. Begitu juga umrah. Sebagian melarang dalam masalah yang seperti ini. Syekh Zainin sudah pernah kita pelajari masalah haid yang beliau bahas. Kata beliau, gara-gara pil-pil inilah yang membuat bingung para ulama. Ulama pun jadi bingung. Karena kasusnya apa? Sudah berubah. Haid dia gara-gara pil tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian para ulama ya, 3 kali baru dianggap. 3 kali berubah dulu baru dianggap dia punya perubahan pada kebiasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini beliau hafizahullah berpendapat boleh untuk wanita itu memakan obatan tadi asal tidak memadaratkan pada kesehatannya. Maka dia perlu untuk bermusyawarah kepada ahlinya. Ini membahayakan enggak obat ini kalau saya makan? Itu harus dia tanya. Kalau membahayakan jangan. Kalau tidak membahayakan, kata beliau, tidak mengapa. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh berbicara orang yang melamar dengan wanita yang dilamarnya lewat telepon? Apakah boleh secara syariat atau tidak? Jawaban beliau, berbicaranya orang yang melamar dengan wanita yang dilamarnya lewat telepon tidak mengapa, idza kana ba'dal istijabati lahu, kalau itu sudah diterima lamarannya oleh si pihak si wanita. Kalau dan juga pembicaraan itu untuk bentuk al-mufahamah, saling memahami, wa biqadril hajah, dan menurut keperluan, wa laysa fihi fitnah, dan tidak ada pada pembicaraan itu unsur fitnah. Wa qawlu dzalik, dan juga caranya adalah dengan melalui walinya, itu lebih sempurna dan lebih jauh daripada keragu-raguan. Adapun pembicaraan yang terjadi antara pria dan wanita, antara pemuda dan pemudi, dan belum ada antara mereka itu lamaran dan hanya ingin kenalan seperti yang mereka istilahkan, itu adalah urusan yang mungkar, diharamkan, membawa kepada fitnah, dan bisa menjatuhkan kepada perbuatan yang kotor. Allah Ta'ala berfirman, fala takhda'ni bil qaul, janganlah kalian melembutkan suara kalian, fayatma'al ladhi fi qalbihi marad, nanti orang yang hatinya ada penyakit itu akan ingin kepada kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah ucapan yang biasa saja, enggak usah merayu-rayu, mendayu-dayu, enggak usah bentak-bentak, biasa saja. Surah Al-Ahzab ayat 32. Maka wanita tidak berbicara dengan lelaki ajnabi kecuali ada hajat, dan juga dengan ucapan yang ma'ruf, tidak ada fitnah padanya dan tidak ada unsur keragu-raguan. Dan sebagian para ulama menegaskan bahwasannya wanita yang ihram boleh bertalbiyah tapi tidak meninggikan suaranya, labbaik Allahumma labbaik, boleh tapi enggak tinggi-tinggi. Dan juga Nabi katakan, kalau terjadi sesuatu dalam sholat kalian, maka tasbih bagi laki-laki, tasbih menepuk tangan bagi wanita. Ini menunjukkan bahwasannya wanita itu tidak memperdengarkan suaranya kepada laki-laki kecuali di saat-saat yang dibutuhkan untuk berbicara dengan mereka, ma'al haya'i wal hishmah, sambil wanita itu berbicara dengan menjaga rasa malunya dan menjaga kehormatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.